Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk pemula, dan kita malam hari ini insyaallah akan membaca pelajaran ke-5 dari buku jilid yang kedua pelajaran ke-5 halaman 27. Kita langsung akan membacanya. Ad-Darsul Khamis, pelajaran 5. Ghurfatu At-Ta'ami, ruang makan. Ayo menghafal, ayo membaca dan menghafal. Menggunakan kata tunjuk isim isyarah. Materinya masih sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu tentang isim isyarah. Isim isyarah. Masih 2 isim isyarah yang kita baca, yang kita pelajari, yaitu hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Halaman 27 kita akan bacanya. Hadza ruzzun. هذا لحم. هذا شاي. هذا سكر. هذه شعرية. هذه بيضة. هذه قهوة. هذه فاكهة. Kita ulangi. هذا رز. Artinya ini nasi. هذا لحم. Ini daging. هذا شاي. Ini teh. Hadza sukkarun. Ini gula. Hadhihi sya'riyatun. Ini mie. Hadhihi baydhatun. Ini telur. Hadhihi qahwatun, ini kopi. Hadhihi fakihatun, ini buah. Naam. Sebelum masuk pada latihan, kita dengarkan sebagian ikhwah yang ingin membaca pelajaran kelima ini. Silakan, siapa yang ingin baca? Tafadhol. Ana Ustaz. Baik. Siapa ini? Satu-satu. Al-Akh Abu Ahnaf. Berikutnya Al-Akh Abu Salman. Kemudian Al-Akh Aslam. Silakan. Al-Akh Abu Ahnaf. Naam. Bismillah. Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran lima. Ghurfatut Ta'ami. Ruang makan. Hada Ruzun. Hada Lahmun. Hada Syayun. Hada Sukkarun. Hadihi sya'riyatun. Hadihi baydatun. Hadihi qahwatun. Hadihi fakihatun. Barakallahu fiik. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah Ustaz, Bismillahir. Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran 5. Ghurfatut Ta'ami. Ruang makan. Hadza ruzzun. Hadza lahmun. Hadza syayun. Hadza sukkarun. Hadzihi sya'riyatun. Hadzihi baydatun. Hadzihi qahwatun. Hadzihi fakihatun. Naam Ustaz. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Aslam, silakan. Ad-Darsul Khamis, pelajaran 5. Ghurfatut Ta'ami, ruang makan. Hadza ruzzun, ini nasi. Hadza lahmun, ini daging. Hadza syayun, ini teh. Hadza sukkarun, ini gula. Hadzihi sya'riyatun, ini mie. Hadzihi baydatun, ini telur. Hadzihi qahwatun. Hadzihi fakihatun, ini buah. Ahsan tabarakallah. Silakan yang lain. Ustaz, faddal al-akh Imam. Ad-darsul khamisu, pelajaran 5. Ghurfatut Ta'ami, ruang makan. Hadza ruzun, ini nasi. Hadza lahmun, ini daging. Hadza syayun, ini teh. Hadza sukkarun, ini gula. Hadzihi sya'riyatun, ini mie. Hadzihi baydatun, ini telur. Hadzihi qahwatun, ini kopi. Hadzihi fakihatun, ini buah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Berikutnya. Hadat. Tafadhal. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran 5. Ghurfatut Ta'ami, ruang makan. Hadza ruzzun, ini nasi. Hadza lahmun, ini daging. Hadza sayyun, ini teh. Hadza sukkarun, ini gula. Hadhihi sya'riyatun, ini mie. Hadhihi baydatun, ini telur. Hadhihi qahwatun, ini kopi. Hadhihi fakihatun, ini buah. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Satu lagi, silakan tafadhal. Siapa yang ingin baca? Tafadhal, al-akh Abu Shifa. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran 5. Ghurfatut Ta'ami, ruang makan. Ada ruzun, ini nasi. Ada lahmun, ini daging. Hadza syayun, ini teh. Hadza sukkarun, ini gula. Hadhihi sya'riyatun, ini mie. Hadhihi baidatun, ini telur. Hadhihi qahwatun, ini kopi. Hadhihi fakihatun, ini buah. Naam Ustaz. Naam ahsan tabarakallahu fik. Kita baca latihan-latihannya insyaallah. Halaman 28 latihan. Langsung latihan 2 saja. Latihan 1 gampang. Latihan 2. Memilih jawaban yang telah disiapkan di situ, A atau B. Hada atau hadihi. Kita tunjuk saja. Al-Akh Abu Saufa Taufik. Silakan. Nomor 1. Baydotun. Naam. Hadihi baydotun. Ahsan tabarakallah. Berikutnya. Nomor 2. Al-Akh Aslam. Hadha labanun. Hadha labanun. Nomor 3. Al-Akh Abu Salman Subang. Ma hadha. Ma hadha. Hadha asirun. Nomor 4. Ma hadha. Naam. Nomor 4. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Ma hadhihi, hadhihi qahwatun. Ahsan. Ma hadhihi, hadhihi qahwatun. Nomor 5. Al-Akh Abu Abdirrahman Apri. Hadhihi sya'riyatun. Ahsan. Hadhihi sya'riyatun. Hadhihi sya'riyatun. Latihan 3. Menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan jawaban yang sudah disiapkan di dalam kurung. Contoh, di sini dapur. Ma hadha, hadha matbakhun. Ma hadhihi, hadhihi mil'aqatun. Nomor 1. Al-Akh Fadl, Fadlul Abu Fudail. Ma hadha? Ma hadha? Hadha syayun. Hadha syayun. Nomor 2. Al-Akh Yunus. Ma hadha? Hadha sukkarun. Naam. Ma hadha? Hadha sukkarun. Nomor 3. Al-Akh Imam. Bisa terhubung. Ma hadhihi, hadhihi qahwatun. Ma hadhihi, hadhihi qahwatun. Nomor berikutnya, nomor 4. Al-Akh Abu Shifa. Ma hadhihi, hadhihi fakihatun. Ma hadhihi, hadhihi fakihatun. Nomor 5, Al-Akh Abu Ahnaf. Naam. Ma hadha, hadha labanun. Ma hadha, hadha labanun. Nomor 6, Al-Akh Fari Abu Aisyah. Nampaknya ada gangguan koneksi. Taib. Labas, gak apa-apa, kita pindah. sepertinya ada gangguan koneksi sini. Al-Akh Abu Ja'far, nomor tadi 6. Ma hadza, hadza talanun. Apa? Ma hadza, hadza asalun. Asalun. Asalun. Naam. Ma hadza, hadza asalun. Nomor 7. Ma hadhihi. Nah, al-akh 7. Ma hadhihi, hadhihi sya'riyatun. Naam, hadhihi sya'riyatun. Nomor 8. Ini ada yang enggak pakai nama ini. Fadhal, siapa? Ana Ustaz, Randi Ustaz. Afan, lupa kasih nama. Labas, enggak apa-apa. Nomor 8. 8 Ustaz. Naam. Ma hadhihi, hadhihi baydatun. Ma hadhihi, hadhihi baydatun. Ya, masyaallah. Latihan 4 dan latihan 5. Latihan 4, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Taib, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 1, hadhihi qahwatun. Nah, Ustaz, hadhihi qahwatun. Ini kopi. Ahsant. Al-Akh Aslam, nomor 2. Nomor 1. Hadza lahmun. Ini daging. Nomor 3. Al-Akh Abu Salman. Ma hadhihi, hadhihi fakihatun. Apa ini? Ini buah-buahan. Nah, ini buah. Ini buah. Kalau buah-buahan berarti jumlahnya lebih dari satu. Nanti ada bahasa Arabnya sendiri. Nah, fakihatun buah. Ahsan. Nomor 4. Al-Akh Abu Abdillah Joko. Ma hadza, hadza sayyun. Apa ini? Ini teh. Nah, ma hadza, hadza syayun. Nomor 5. Al-Akh Abu Abdurrahman Apri, silakan. Hadhihi baydatun. Ini telur. Taib, ahsan tabarakallahu fik. Latihan 5. Sekarang kebalikannya, yaitu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Fadl, Fadlul Abu Fudail, silakan. Ini nasi. Hada ruzun. Naam. Hada ruzun. Ini nasi. Al-Akh Yunus. Nomor 2. Ini gula. Hada sukarun. Sukarun. Hada sukarun. Nomor 3. Al-Akh Imam. Ustaz. Apa ini? Ini susu. Ma hada. Hadza labanun. Ahsant. Al-Akh Abu Shifa, nomor 4. Hadza asirun. Apa ini? Ini jus. Naam. Hadza asirun. Nomor 5, Al-Akh Abu Ahnaf. Naam. Ini wajan. Hadhihi miqlatun. Naam. Hadihi miqlatun. Kemudian yang terakhir, latihan lisan ini bisa dilakukan sendiri ya, menunjuk benda. Di sini mengulang halaman 31, latihan yang terakhir, yaitu menyebutkan bahasa Arabnya. Di sini perintahnya untuk bersama-sama, tapi nanti kayaknya suaranya kurang jelas. Kita satu-satu saja. gantian ya. Boleh pakai isim isyarah. Dan nampaknya pakai isim isyarah saja, karena pembahasannya kita adalah pembahasan tentang isim isyarah. Kosa katanya dan isim isyarahnya. Baik, sudah siap? Kita mulai dari mana ini? Jagung. Berikutnya, Al-Akh Abu Ja'far. Jagung, bahasa Arabnya. Masih ingat pelajaran buku jilid 1 ya? Zuratun. Zuratun atau Zuratun? Lupa. Apa? Jawabannya? Jagung? Yang lain? Zuratun. Naam, ahsan tumbar kalau fik. Jadi betul jawabannya. Berikutnya, air. Al-Akhpuju. Hada ma'un. Ma'un. Hada ma'un. Berikutnya, kopi. Al-Akhrandi. Baru bergabung nih. Silakan. Hadihi qahwatun. Hadihi qahwatun. Telur. Al-Akh Ferry, silakan. Bisa. Hadihi baydhatun. Ahsan. Hadihi baydhatun. Berikutnya, buah. Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Hadihi fakihatun. Ini buah. Al-Akh Aslam, sendok. Hadihi mil'aqatun. Al-Akh Abu Salman, garpu. Hadihi syaukatun. Naam. Al-Akh Abu Abdullah, joko, kompor. Hadihi mauqitun. Hah? Pakainya hada atau hadihi? Hada mauqidun. Hada mauqidun, ahsan. Cangkir. Al-Akh Abu Abdurrahman, Apri. Hada finjanun. Naam, hada finjanun. Pisau. Al-Akh Abu Fudail. Hada sikinun. Hada sikinun. Nasi. Al-Akh Yunus. Hada rujun. Ruzun, naam. Hada ruzun. Daging. Al-Akh Imam. Hada lahmun. Juz. Juz. Abu Shifa. Hada asirun. Naam. Hada asirun. Teh. Al-Akh Abu Ahnaf. Hada syayun. Nah. Ini teh. Al-Akh Abu Ja'far. Susu. Hada labanun. Al-Akh Puju. Mi. Hadihi syariyatun. Naam. Al-Akh Randi. Gula. Hadza sukkarun. Nah, pendek ya. Sukkarun. Al-Akh. Hadza sukkarun. Naam. Al-Akh Ferry. Dapur. Bisa terhubung Al-Akh Ferry? Nama Ustaz? Dapur. Hadza madbakhun. Naam, ahsan. Dua lagi, al-akh Abu Saufa, piring. Hadza sahnun, ini piring. Naam. Al-akh Aslam, gelas. Hadza kubun. Naam. Masyaallah, barakallahu fikum. Selesai pelajaran kelima. Selesai pelajaran kelima, kosakata-kosakatanya dihafalkan, diulang kembali. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari pelajaran keenam, al-hammamu. Masih berkaitan dengan isim isyarah. Jadi pelajaran kita di pelajaran 1 sampai pelajaran ke, yakni sampai semester 1 ini kaitannya sama isim isyarah. Pelajaran 1 sampai pelajaran 7 masih, atau pelajaran 8 masih tentang isim isyarah. Nanti pelajaran berikutnya isim isyarah juga. Taib. Insyaallah kita cukupkan pembahasan atau pelajaran kita pada malam hari ini. Apa yang sudah dipelajari diulang-ulang kembali, dihafalkan kosakata-kosakatanya, karena itu sebagai bekal nanti untuk memasuki kitab-kitab berikutnya. Sebagai bekal. Jadi nanti ketika masuk pada kitab-kitab berikutnya insyaallah sudah tidak lagi kesulitan dalam mencari arti atau kosakatanya. Fokus pada materi demi materi. Nah, taib, kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.